Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kebahagiaan tersendiri ya, dalam berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bermuajaha dalam ruang dengar di radio tercinta kita ini, RRI, dalam acara penyejuk hati, gerakan cinta Al-Quran, satu hari, satu ayat. Semoga Al-Quran bisa menjadi syafi'an, syafaat untuk kita, syafi'an di ashabihi, di yaumul hisab kelak, buat siapapun yang mendengar, buat siapapun yang membaca, buat siapapun yang menghafal, kemudian memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan insya Allah kita menjadi bagian dari syafaat itu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, sampai kita hari ini di surah Al-Furqan, surah ke-25, juz ke-19, ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Yang artinya, sesungguhnya atau sungguh mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, yaitu hujan batu. Sodom adalah umatnya Nabi Lut, yang mungkin kita lebih kenal dengan istilah Sodomi. Afalam yakunu yarawunaha, tidakkah mereka menyaksikan negeri Sodom itu tadi yang telah dijatuhi hujan batu? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Sahabat inspiratif, merujuk pada ayat sebelumnya 39, Allah telah memberikan penegasan bahwa Allah memberikan contoh buat kita selaku umat saat ini, dan contoh buat siapapun umat yang membaca Al-Quran sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini unlimited example, ini adalah contoh yang tidak terbatas, karena memang seperti yang kita sampaikan bahwa proses historis kehidupan sejarah ini ya memang seperti itu. Ada gelap dan ada terang, ada yang kafir dan ada yang beriman, ada yang jahat dan ada yang baik. Demikian kiranya contoh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Lut. Sebelumnya sudah dikasih contoh tentang kaum 'Ad. Saat ini kita disampaikan siapa sih yang dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian Allah tegaskan lagi ada contoh lain, yaitu orang-orang yang umtirat matarusaw, orang-orang yang dihujani dengan batu. Bahkan dalam beberapa rujukan dikatakan batu itu menimpa dan sebesar tubuh dan lebih besar dari tubuhnya menimpa orang yang melakukan tindakan sodomi. Sahabat inspiratif rahimakumullah, jadi yang menjadi pelajaran untuk kita bersama sebagai refleksi menyambut tahun baru, ya, insya Allah tahun baru Hijriah sudah, ini masuk tahun baru Masehi, Ustaz, ya. Biasanya lebih semarak yang Masehi kan, lebih ingat begitu. Ini menjadi refleksi kita bersama bagaimana kemudian tindakan-tindakan kita itu yang menjadikan kezoliman disebabkan oleh diri kita, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan kita lah yang menghantarkan kita pada azab yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kecelakaan-kecelakaan baik besar dan kecil dalam kehidupan ini tidak karena orang lain, tapi disebabkan oleh diri kita sendiri. Baik, di studio ada Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana akan menambah khazanah tentang ayat ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Pada pendengar rahimakumullah, kembali di ayat ke-40 ini kita dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah salah satu nabinya, yaitu Nabi Lut alaihi salam, dan sikap serta tingkah pola laku dari masyarakatnya yang begitu sangat dahsyat, yang akhirnya berakhir dengan hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan indah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Lut sudah berusaha memberikan petunjuk kepada mereka. Walutan izaqala liqaumihi ibudu walutan izaqala liqaumihi ya qaumi innakum lata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim fil alamin. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu sudah melakukan tindakan yang sangat dahsyat sekali, ya, keburukannya yang tidak pernah dilakukan oleh satu orang pun sebelum kamu, ya. Ainakum la ta'tuna rijala wa tasudduna sabil wa ta'tuna finalikumul munkar. Apakah kamu lebih suka kepada laki-laki kemudian melakukan tindakan perampokan dan kemudian berkumpul di tempat-tempat, katakanlah kalau bahasa sekarang di klub-klub, ya, untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Para pendengar rahimakumullah, inilah kisah Nabi Lut alaihi salam beserta dengan masyarakatnya yang tidak mau tunduk kepadanya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan azab yang sekeras-kerasnya. Nah, apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Ternyata kaum Nabi Lut sudah hadir di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah ketika ada beberapa negara yang sudah melegalisasi tentang tindakan homoseksual ini. Bahkan bukan hanya homoseksual, tetapi juga perempuan dengan perempuan, apa istilahnya? Lesbi. Ya. Jadi kembali lagi sejarah terulang, ya, sejarah tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang begitu sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam kehidupan keseharian kita itu sudah hadir di tengah kita. Kita tidak usah membicarakan yang jauh-jauh negara mana yang sudah melegalisasi, tetapi di dalam kehidupan masyarakat kita sendiri ini sudah banyak sekali terjadi dan sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Bahkan kalau kita perhatikan di acara-acara televisi, sinetron, ada sikap-sikap para artis yang menggambarkan tentang sikap orang-orang yang gay yang lebih suka berhubungan dengan sesama jenisnya, dan ini sudah semakin merebak di dalam keseharian, ya, yang diputar di sinetron-sinetron dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Sungguh suatu hal yang begitu sangat miris, suatu hal yang begitu sangat kita khawatirkan, karena orang sudah menganggap perbuatan sodomi ini atau percintaan dengan yang sejenis merupakan suatu hal yang biasa yang sebenarnya sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga kita perhatikan apa yang dilakukan oleh masyarakat Nabi Lut alaihi salam, yang tidak hanya sodomi tetapi juga watasudduna anis sabil, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral dengan cara melakukan perampokan dan sebagainya, watatuna finadikumul munkar, dan berkumpul di tempat-tempat yang berbau maksiat, itu juga sudah hadir di dalam keseharian kehidupan kita. Saya kira ini satu pesan penting kepada kita ketika kita membahas tentang firman Allah di dalam ayat ke-40 surah Al-Furqan ini, di mana Allah mengatakan umtirat matarus sau, mereka dijatuhi hukuman yang begitu sangat dahsyat yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya, ya, yaitu dihancurkan dengan hujan batu. Kita patut waspada dan jangan sampai terlena dengan budaya tingkah laku pria seperti wanita, atau pria yang mengasihi sejenisnya, atau wanita yang mengasihi sejenisnya, karena ini adalah merupakan penyakit masyarakat yang jauh lebih berbahaya daripada prostitusi, suatu penyakit masyarakat yang jauh lebih berbahaya daripada minuman keras, dan hukumannya di dalam agama Islam adalah mereka ini harus dibunuh dan juga diasingkan. Saya kira itu. Terima kasih. Selain Matarusso menggambarkan kepada kita bahwa ada bonus hukuman di dunia sebelum siksa azab di akhirat. Balkanu layarjuna nusuro. Jadi kenapa ini terjadi? Karena kaum Lut atau apa yang digambarkan oleh Ustadz Perdana pada hari ini dilakukan karena mereka tidak pernah memikirkan konsekuensi pekerjaan mereka yang akan mereka terima di akhirat kelak. Dosa umat masa lalu yang paling fatal adalah tidak mengakui adanya hari kebangkitan, tempat segala sesuatu dipertanggungjawabkan. Qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idzoman a inna lamabusun. Demikian Allah menjelaskan kepada kita dengan hal serupa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana tadi. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sahabat inspiratif rahimakumullah, maka kecerdasan yang paling baik adalah kecerdasan, salah satunya adalah zikrul maut, mengingat mati. Maka jikalau dikatakan tadi dosa umat masa lalu yang paling fatal adalah tidak mengakui hari kebangkitan itu, mungkin bisa menjadi kebodohan dan dosa kita bersama ketika kita mendengar ayat ini dan sudah dikasih contoh, kita tidak melakukan perbaikan, refleksi untuk kebaikan kita di hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.